salah nakalengku haklah mula mumpangai latim bunga singira mati puju ku di paling kasihana hanya yang taningai kematungki anataina handronta mingkakana libakama naku sumpah lalangati kagenatumi mari sinurina baje tumi kuasena baje mi ku batena heran nyawanu bilo bilo dirina ke katiatu kasihana hangaya taningai kamatungki anataina ronta mingkakana libakama naku sumpah lalangati kagana tumi umare senurina bajit tumi kuasana baje mi ku batina heran nyawanu bilo bilo dirina ke katia tuh.